adalah taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, yang para taghut itu mereka mengeluarkan orang-orang kafir dari cahaya menuju kepada kegelapan kekufuran. Ulaika ashabun nar, maka mereka itu, orang-orang kafir itu adalah ashabun nar, penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya abadi. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, hadhihi al-ayatu mutarattibatun 'ala al-ayati allati qablaha. Ayat ini adalah sebagai akibat atau hasil dari ayat yang sebelumnya. Fasabiqatu hiyal asas. Ayat yang sebelumnya adalah asasnya, pondasinya. Wa hadhihi ya thamarah, sedangkan ayat ini adalah buahnya. Kita kembali lagi ke ayat sebelumnya. Ayat yang ke-256. Yang di mana ayat yang ke-256 ini sebagai asas, pondasinya. Kemudian ayat yang ke-257 ini adalah samarohnya, buahnya. Apa ayat yang ke-256 yang kita bahas pada pertemuan yang lalu? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat, sehingga tidak butuh paksaan karena sudah jelas. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Maka barang siapa yang ingkar terhadap taghut, sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah, dan dia ridho. Barang siapa yang ingkar terhadap taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, hanya mentauhidkan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan buhul tali yang amat kuat. Orang yang mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah, kemudian dia hanya menyembah Allah saja, mentauhidkan Allah Azza wa Jal, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan buhul tali yang amat kuat. Sungguh dia telah merealisasikan kalimat La ilaha illallah. Kalimat yang diawali dengan La ilaha, penafian, pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah. Kemudian dilanjutkan dengan isbat, penetapan illallah, kecuali Allah, yaitu menetapkan sesembahan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Orang yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan buhul tali yang amat kuat. Lan fisama laha, yang tidak akan pernah putus. Wallahu sami'un alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini asasnya, ini pondasinya. Orang yang mengingkari taghut, sesembahan dari selain Allah, dan mentauhidkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Ketika mereka seperti ini, mengingkari taghut, kemudian beribadah hanya kepada Allah saja, mentauhidkan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala wali mereka. Allah subhanahu wa ta'ala pelindung mereka. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Ketika Allah telah melindungi mereka dengan memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan penjagaan kepada mereka, memberikan hidayah taufik kepada mereka, kepada orang-orang beriman, maka yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kekufuran menuju cahaya keimanan. Walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Sedangkan orang-orang kafir, maka pelindung-pelindung mereka adalah para taghut. Yukhrijunahum minan nur ila dzulumat, yang mereka mengeluarkan orang-orang kafir itu dari cahaya menuju kepada kegelapan kekufuran. Mereka terus dalam perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jal, terus dalam perbuatan mengkufuri Allah Azza wa Jal. Ulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Orang-orang kafir kekal di dalam neraka. Waliyadzubillah. Nah, jadi ayat ini adalah sebagai buah dari ayat yang sebelumnya. Fa akhbara ta'ala anna alladhina amanu billahi wa saddaqu imanahum bil qiyami biwajibatil imani wa tarki kulli ma yunafihi annahu waliyuhum wa yatawallahum biwilayatihil khassah wa yatawalla tarbiyatahum fayukhrijuhum min dhulumatil jahli wal kufri wal ma'asi wal ghaflati wal i'rad ila nuril ilmi wal yaqini wal imani wat ta'ati wal iqbalil kamili ala rabbihim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian mereka menerapkan keimanan mereka tersebut, merealisasikan keimanan mereka tersebut dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam keimanan dan meninggalkan semua perkara yang menafikan keimanan. Orang-orang seperti ini, orang yang beriman kepada Allah dan merealisasikan keimanan mereka dengan mengerjakan kewajiban dan meninggalkan larangan dan meninggalkan perkara yang menafikan keimanan, orang-orang seperti ini annahu waliyuhum, maka Allah menjadi wali mereka, Allah menjadi pelindung mereka, penjaga mereka, dengan Allah memberikan taufik hidayahnya kepada mereka, dengan Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Yatawallahum biwilayatihil khassah, Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka, mencintai mereka dengan kecintaan yang khusus. Allah berloyalitas kepada mereka dengan loyalitas yang khusus. Allah mencintai orang-orang yang beriman seperti ini dengan kecintaan yang khusus. Wa yatawalla tarbiyatahum, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengurusi tarbiyah mereka. Itu Allah langsung mentarbiyah mereka, memberikan pelajaran dan pendidikan kepada mereka. Dengan Allah menunjukkan mereka ke jalan yang benar, Allah membimbing mereka ke jalan yang lurus. Fayukhrijuhum min dhulumatil jahli wal kufri wal ma'asi wal ghaflati wal i'rad, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka, orang-orang yang beriman, dari kegelapan kebodohan dan juga kegelapan kekufuran dan kegelapan kemaksiatan dan kegelapan ghaflah kelalaian, wal i'rad dan kegelapan i'rad penentangan. Allah keluarkan mereka dari kegelapan, kejahilan, kekufuran, kemaksiatan, kelalaian dan penentangan ila nuril ilmi wal yaqini wal imani wat ta'ati wal iqbalil kamil ala rabbihim, menuju cahaya ilmu, cahaya yakin, cahaya keimanan, cahaya ketaatan dan cahaya penghadapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Allah bimbing mereka, Allah tunjukkan mereka ke jalan yang lurus, jalan ilmu, jalan yakin, jalan iman, jalan ketaatan, dan ibadah yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yunawwiru qulubahum bima yaqdhifuhu fiha min nuril wahyi wal iman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyinari hati-hati mereka dengan sesuatu yang Allah tancapkan dalam hati mereka dari cahaya wahyu dan cahaya keimanan. Allah tancapkan ke dalam hati-hati mereka perkara yang bisa menerangi hati-hati mereka dari cahaya wahyu dan cahaya keimanan. Wa yuyassiruhum lil yusra, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan mereka untuk mencapai kemudahan-kemudahan. Allah berikan berbagai macam kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar dari kesulitan dan kesusahan di dunia, dan jalan keluar dari kesulitan dan kesusahan di akhirat. Ya ja'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah akan berikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka. Allah berikan kemudahan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai seorang hamba yang beriman tadi, maka Allah akan menjadi walinya, pelindungnya, penjaganya, pembimbingnya, dan seterusnya. Allah akan mengeluarkannya dari kegelapan, kejahilan, kekufuran, kemaksiatan, kelalaian, dan seterusnya menuju cahaya iman, yakin, cahaya ilmu, ketaatan, ibadah, dan seterusnya. Dan Allah terangi hatinya dengan cahaya wahyu dan keimanan. Dan Allah mudahkan berbagai macam kemudahan kepadanya. Wa yujannibuhum al-usra, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan mereka dari berbagai macam kesulitan. Ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadi wali bagi orang-orang yang beriman, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah memudahkan mereka dengan berbagai macam kemudahan, dan Allah jauhkan mereka dari berbagai macam kesulitan. Wa ammal ladzina kafaru, dan sebaliknya, adapun orang-orang yang kafir, fa innahum lamma tawallaw ghayra walihim, ketika mereka berloyalitas kepada selain wali mereka, ketika mereka berloyalitas kepada selain Allah, wallahumullahu ma tawallaw li anfusihim, maka Allah subhanahu wa ta'ala palingkan mereka kemanapun mereka berloyalitas untuk diri mereka. Allah palingkan mereka kepada siapa yang mereka cintai. Allah palingkan hati-hati mereka kepada apa-apa yang mereka sembah dari selain Allah. Wa khadhalahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan mereka. Wa wakkalahum ila ri'ayati man tawallahum mimman laisa indahu naf'un wala durrun, Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkan mereka, orang-orang kafir ini, nah, kepada pengurusan orang-orang yang mereka berloyalitas kepadanya dari sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut, yang tidak memiliki manfaat dan tidak bisa menimpakan mudarat. Allah serahkan mereka kepada orang-orang yang menjadi wali-walinya mereka, pelindungnya mereka dari sesembahan-sesembahan mereka yang mereka sembah dari selain Allah, yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Fa'adalluhum, maka mereka pun menyesatkan orang-orang kafir tersebut. Para taghut itu, wali-wali mereka, wali-wali orang-orang kafir, menyesatkan orang-orang kafir. Wa ashqauhum, dan mencelakakan mereka. Wa harramuhum hidayatal ilmin nafi wal amali salih, dan menghalangi mereka dari hidayah ilmu nafi, dari hidayah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Syaitan dan bala tentaranya dan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah, dan mereka ridho dengan sesembahan tersebut, menghalangi mereka, orang-orang kafir, dari cahaya ilmu yang bermanfaat, menghalangi mereka dari amal saleh, menghalangi mereka dari cahaya keimanan. Wa harramuhum as-sa'adata, bahkan mengharamkan mereka, menghalangi mereka dari sa'adah, kebahagiaan. Wa saratin naru maswahum, dan jadilah neraka sebagai tempat kembalinya mereka, orang-orang kafir. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Mukhalladin, mereka kekal di dalamnya dan dikekalkan. Allahumma tawallana fi man tawallait. Maka ini balasan bagi orang-orang kafir, ketika mereka menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah sebagai wali-wali mereka. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, dan orang-orang yang kafir, maka pelindung-pelindung mereka adalah taghut, sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah, syaitan, iblis, dan bala tentaranya. Mereka menyesatkan orang-orang kafir, mencelakakan mereka dan menghalangi mereka dari cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya amal soleh, dan menghalangi mereka dari kebahagiaan yang hakiki di akhirat, sehingga nerakalah yang menjadi tempat tinggalnya mereka kekal selama-lamanya. Waliyadzubillah. Nah, sehingga jelaslah bahwasanya ayat ini sebagai buah yang akan didapat. Bagi orang-orang yang beriman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi pelindung mereka. Allah mengeluarkan mereka dari gelapnya kekufuran menuju cahaya iman. Sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas orang-orang kafir dengan Allah serahkan mereka kepada sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah. Para taghut yang mereka sembah dari selain Allah. Sehingga para taghut tersebut menyesatkan mereka dan mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan, sehingga mereka menjadi ashabun nar, penduduk neraka. Waliyadzubillah, hum fiha khalidun. Maka dua ayat ini, yaitu ayat yang ke-256 dan 257, menunjukkan tentang keutamaan tauhid, keutamaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Orang siapa yang kufur terhadap tagut, sesembahan-sesembahan selain Allah, dan beriman kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, menjauhi perkara yang bisa menafikan keimanan, maka dia telah berpegang teguh dengan buhul tali yang amat kuat yang tidak akan terputus. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, penuh dengan penjelasan tentang tauhid ya. Baik itu tauhid rububiyah ataupun itu tauhid uluhiyah ya, atau tauhid asma wa sifat. Nah, dari setiap ayatnya mengandung tauhidullah ya. Baik tauhid rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat. Dan inilah inti dakwahnya para nabi dan para rasul. Dakwatut tauhid. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh telah kami utus seorang rasul pada setiap umat. Yang rasul tersebut menyeru kepada umatnya, i'budullaha, sembahlah Allah saja. Beribadahlah hanya kepada Allah, wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut, sembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah. Ini inti dakwahnya para nabi dan para rasul. Selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan dalam cetakan yang lain ya, penjelasannya agak sedikit berbeda lafadznya ya, namun maknanya sama ya. Tidak lari dari makna tafsir atau penjelasan yang dibacakan tadi ya, dari kitab cetakan Dar Ibnul Jauzi ya. Dalam cetakan lain beliau menyebutkan ya, kalau ini sama ini. Coba cetakan yang lain. Ada. Nah, coba yang itu. Qala Syekh rahimahullahu taala thumma dzakara as-sabab alladhi awsalahum ila dzalik. Kemudian setelah menyebutkan dan menjelaskan ayat yang ke-256, Syekh Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan thumma, kemudian Allah menyebutkan sebab. Sebab yang bisa menyampaikan mereka kepada itu semua. Faqal Allahu waliyul ladzina amanu. Maka Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu, Allah sebagai pelindung bagi orang-orang yang beriman. Wa hada yashmalu wilayatahum li rabbihim. Maka ini mencakup ya, kecintaan mereka kepada Allah. Wa an bi an tawallahu, di mana mereka mencintai dan berloyalitas hanya kepada Allah. Fala yabghuna anhu badala, dan mereka tidak mencari ganti dari selain Allah. Wala yusyrikuna bihi ahada, dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Qad ittakhadhuhu habiban wa waliyan, mereka orang-orang beriman telah menjadikan Allah sebagai habiban, sebagai kekasihnya. Kekasih kita adalah Allah Azza wa Jal. Wa waliyan, dan mereka telah menjadikan Allah sebagai walinya, pelindungnya, penjaganya, pembimbingnya. Wa walu awliya'ahu, dan mereka pun orang-orang beriman berloyalitas atau mencintai para wali-wali Allah. Wa adu a'dahu, dan mereka memusuhi musuh-musuh Allah. Ini konsekuensi keimanan. Mencintai orang-orang beriman dan memusuhi orang-orang yang kafir, yang merupakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Fatawallahum bilutfihi wa manni wa manna alaihim biihsanih. Ya. Maka karena mereka menjadikan Allah sebagai kekasihnya, sebagai walinya, dan mereka pun mencintai para wali-wali Allah dan memusuhi musuh-musuh Allah, maka Allah pun mencintai mereka dengan kelembutan Allah. Allah mencintai mereka, Allah membimbing mereka, Allah memberikan karunia ihsan kepada mereka. Fa akhrajahum min dhulumatil kufri wal ma'asi wal jahli ila nuril imani wat ta'ati wal ilm. Maka Allah keluarkan mereka dari gelapnya kekufuran, kemaksiatan, kebodohan kepada cahaya keimanan, atau menuju cahaya keimanan, cahaya ketaatan, dan cahaya ilmu. Wa kana jazaohum ala hadza an sallamahum, maka balasan bagi mereka dari Allah Azza wa Jal adalah Allah selamatkan mereka min dhulumatil qabri. Allah selamatkan orang-orang beriman dari gelapnya kubur. Wal hasyri, dan gelapnya hari dikumpulkan mereka di padang mahsyar. Wal qiyamati ilan na'imil muqim warrahati wal fushati wassurur. Allah selamatkan mereka dari gelapnya kuburan, gelapnya hasyr, dan hari kiamat, menuju an-na'im, kenikmatan yang abadi, dan ketenangan, dan keluasan, wasurur, dan kesenangan. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, dan orang-orang yang kafir, maka pelindung-pelindung mereka adalah taghut. Fatawallau syaitan wa hizbahu, sehingga mereka kecintaannya, loyalitasnya kepada syaitan dan golongannya, bala tentaranya. Nah, dari orang-orang yang disembah dari selain Allah. Wattakhadhuhu min dunillahi waliyan, dan mereka orang-orang kafir menjadikan syaitan dan golongannya sebagai wali dari selain Allah. Wawaluhu, mereka berloyalitas kepada syaitan dan bala tentaranya. Wataraku wilayata rabbihim wa sayyidihim, dan mereka meninggalkan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada sayyid mereka. Fasallatahum alaihim uqubatan lahum, karena mereka demikian, maka Allah kuasakan mereka kepada syaitan dan bala tentaranya sebagai hukuman bagi mereka. Fakanu ya'uzunahum ilal ma'asi azzan, sehingga syaitan mendorong mereka, orang-orang kafir, untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan dengan dorongan yang kuat. Wa yuz'ijunahum ila syarri iz'ajan, dan mereka pun, atau syaitan dan bala tentaranya, atau mereka yang disembah dari selain Allah, menghasung mereka kepada keburukan dengan sekuat-kuatnya. Fayukhrijunahum min nuril iman wal ilmi wat ta'ati ila dhulumatil kufri wal jahli wal ma'asi, sehingga syaitan dan bala tentaranya dari sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah, mereka mengeluarkan orang-orang kafir tersebut dari cahaya keimanan dan cahaya ilmu dan ketaatan menuju kegelapan kekufuran dan kebodohan dan kemaksiatan. Fakana jazauhum ala dhalika an hurimul khairat, sehingga balasan bagi mereka, orang-orang kafir, adalah Allah haramkan mereka dari kebaikan. Allah halangi mereka dari kebaikan. Wafatahumun na'imu wal bahjatu wal musirrat. Dan mereka terluput dari kenikmatan, terluput dari kegembiraan, dan terluput dari kesenangan yang hakiki di akhirat nanti. Wa kanu min hisbi syaitan wa auliyaihi fi daris sa'ad, fi daril hasrah. Dan mereka min hisbi syaitan wa auliyaihi fi daril hasrah. Maka mereka termasuk dari golongan syaitan dan juga wali-wali syaitan fi daril hasrah, di negeri yang penuh dengan kesulitan dan kesusahan, itu di dalam neraka waliyadzu billah. Falihadza qala ta'ala, oleh karena ini Allah berfirman, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Taib. Ya, mirip penjelasannya, enggak jauh berbeda, hanya perbedaan kata-kata ya, dan penyusunan kata-kata. Nah, namun maknanya tafsir yang beliau sampaikan, na'am, sama ya, baik cetakan ini ataupun cetakan yang lainnya. Na'am. Tidak ada perbedaan yang mencolok atau tidak ada perbedaan yang jauh. Maknanya sama. Nah. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada ayat yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.